الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخلق ما لا تعلمون. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluknya dari sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hewan-hewan yang ada, bumi yang ada, planet yang ada, bintang yang ada, seluruhnya yang terkecil maupun yang terbesar Allah ciptakan, yang itu di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, mimma yakunu ba'da nuzulil Qur'an min al-ashya allati yarkabu al-khalq fil bar wal bahar wal jaw. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu makhluk yang kalian tidak mengetahuinya. Mimma yakunu ba'da nuzulil Qur'an min al-ashya, setelah Allah turunkan Al-Qur'an dari segala perkara, yang mana makhluk tersebut baik sifatnya dijadikan sebagai kendaraan di daratan, lautan atau udara. Allah yang ciptakan, yang manusia tidak mengetahuinya. Wa yastamiluna fi manafi'ihim wa masalihihim, sehingga manusia bisa memanfaatkan untuk maslahatan mereka, manfaat mereka. Fa innahu lam yadhkurha bi'ayaniha, karena Allah tidak menyebutnya dengan satu-satu. Misalkan kemarin disebutkan masalah apa? Penciptaan kuda, penciptaan himar, penciptaan bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda dengan himar, keledai. Lahirlah bigol. Ya, berikutnya ya Allah ciptakan yang lainnya, yang manusia tidak mengetahuinya, apa-apa, baik di darat, di lautan, di udara, hanya Allah yang tahu. Sehingga ada hewan-hewan yang terkesan baru, komunitasnya, jenisnya kok baru ya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Walaupun Allah tidak menyebutkan, ya itulah kebesaran Allah. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing daerah berbeda-beda. La yadhkuru la yudhkar fi kitabi illa ma ya'rifu'l ibad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran. Beda lagi seperti kemarin disebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Itu disebutkan namanya bigol, khayl, khuyul, ya kuda. Lah ini dan makhluk Allah ya memang di dalam Al-Quran secara rinci tidak disebutkan. Dan itu banyak kuasa Allah, kesempurnaan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yukar fi kitabihi lama ya'riful ibad, kecuali orang hamba mengetahuinya, au ya'rifu nadhiru, atau diketahui dari rupa sejenisnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Ah, siapa yang bisa kasih contoh? Seperti kucing, kucing hutan itu, kalau kucing piaraan kan agak ini ya, tapi sekarang kucing hutan mungkin mirip, mirip apa? Macan. Kalau dibandingkan dengan kucing piaraan rumahan, lebih besar, tapi lebih kurang daripada singa atau macan atau yang semisalnya. Itu memangsa juga, larinya, terkamannya dan lain sebagainya. Wa mamma laisa lahu nadhir, kalau seandainya enggak ada kemiripan dari ciptaan yang Allah ciptakan, fa inna Allah dzikra lam ya'rifu. Walaupun disebutkan ya, manusia tidak faham, tidak mengetahuinya. Wa lam yafhamul murad minhu, dan tidak faham maksud tujuannya untuk apa. Karena penyebutan ini kemarin apa? Disebutkan kendaraan apa? Kuda disebutkan untuk litarkabuha, agar kalian menjadikan kuda tersebut untuk kendaraan, wazina dan perhiasan, bangga-bangga diri. Nah sekarang kalau hewan-hewan yang lainnya, ya manusia kadang gak paham maksudnya untuk apa, untuk apa Allah. Ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang bisa difahami, ada yang tidak. Sehingga di sini Al-Imam Sa'd rahimahullah mengatakan, falam yafhamul murad minhu, manusia kadang tidak paham maksud tujuan. Kenapa kok ada kucing, kucing piaraan, tapi di hutan juga ada kucing. Di atasnya lagi ada singa, ada macan tutul, ada apa. Lah sekarang misalkan kalau mau dibahas, lah kucing itu yang di hutan buat apa manfaatnya? Ya, makanya di sini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, walam yafhamul murad minhu. Kadang manusia ya tidak faham. Ya kadang yang faham ya alhamdulillah, mungkin dia faham. Ya, mungkin dia faham. Alhamdulillah kalau faham. Atau kadang di hutan itu ada hewan-hewan memang pemakan bangkai. Nah sekarang bayangkan kalau enggak ada hewan pemakan bangkai, kalau nasibnya misalnya hewan mati bau busuk, itu kan selalu bau. Tapi kalau ada hewan pemakan bangkai yang sudah baik tenggelam maupun sudah lama dan sudah bau busuk, kan menyakitkan. Kalau manusia masuk dan menciumnya juga akan menjadi penyakit. Nah itu mungkin maksud tujuannya di situ. Wallahualam, hanya itu diantara sekecil mungkin hikmah manusia. Dan Allah Maha mengetahui hikmah yang besar di balik itu semua, yang manusia kadang jauh dari jangkauan itu. Ayat Qur'an selanjutnya hanya dikhul fi ma ya'lamun ma yu'allimun ma ya'lamun wa ma la ya'lamun. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini secara global. Ya, pokok-pokoknya saja, inti-intinya saja. Sehingga kadang manusia faham, kadang mereka tidak mengetahuinya. Kama dzukir na'imul jannah. Sebagaimana Allah juga menyebutkan kenikmatan surga. Ya Allah sebutkan nikmatnya surga. Di antara nikmatnya surga apa? Banyak di antaranya manusia ahlul jannah, penghuni surga, bisa melihat wajah Allah. Di antaranya juga penghuni surga diberikan kekuatan laki-laki untuk hubungan suami istri 100 kali lipat. Di antara kenikmatan surga juga apa? Diberikan istri bidadari yang cantik jelita, yang disebutkan bagi yang mujahidin yang berjihad jalan Allah, 100 bidadari dan lain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan itu. Wa sama min ma ma na'lamu wa syahidun nadhiru. Kemudian Allah juga menciptakan suatu makhluk yang kadang kita lihat mirip, ada mirip seperti pohon kurma. Pohon kurma kalau di Indonesia apa miripnya? Hah? Kelapa. Pohon kurma, kelapa, terus apa lagi? Palem, terus apa lagi? Pinang. Mirip. Benar gak? Ya bagi yang faham sih. Misalkan kurma, ya kurma memang buat buah-buahan. Lah sekarang di Saudi kan gak ada kelapa, kecuali harus impor. Kemudian pinang, di Saudi juga gak ada pinang. Lah di Indonesia ada pinang. Pinang untuk apa sih? Untuk gigi misalkan, kalau di Papua. Atau di sini juga kadang nginang. Yang paham ya pinang tuh, yang paham ya manfaatnya banyak buat ini buat itu. Nadhiru, sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena Allah menciptakan mirip, mirip kurma tadi. Kemudian anggur, anggur ada enggak? Anggur banyak, anggur hijau, anggur merah, anggur hitam. Ada yang manis, ada yang asam. Rumman, rumman delima. Kalau di Saudi, di Yaman, daerah dataran Arab, itu rumman banyak dan subur. Lah kalau di Indonesia enggak ada, kecuali sedikit dan itu enggak subur, tidak besar. Ya kalau di Yaman, di Saudi itu 2 kali lipat, 3 kali lipatnya buah rumman ya delima dan manis, memang manis ya. Nah wajmal mana malana arifu lahu nadhiran, dan Allah ciptakan suatu makhluk yang indah, yang sempurna, yang tidak ada kemiripannya dengan makhluk yang lainnya, atau ada yang kemiripannya juga. Qalifihi ma min kulli fakihatin zaujan, di dalam surga orang beriman mendapatkan buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nah demikian pula seperti penyebutan kemarin itu, kuda, bigol, himar, kuda, keledai, bigol, ya onta, untuk kendaraan-kendaraan, dan itu perubahannya satu zaman ke zaman yang lain banyak perubahan dan berbeda-beda. Yang intinya bagaimana manusia memanfaatkan itu semua ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlu wa barakatuh.